Setiap ku tutup mataku, bukan wajahmu yang terlintas. Setiap langkah dari hidupku, bukan untuk menghampirimu. Di balik senyumku yang indah, ada kisah tak sempurna. Jangan paksa aku, cinta ini bukan milikmu. Cinta ini bukan milikmu. Jangan sentuh aku, raga ini bukan milikmu. Raga ini bukan milikmu. Ini bukan milikmu. Cinta ini bukan.